الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebelum kita masuki kitab yang baru terlebih dahulu kita membaca bait-bait syair yang telah kita sebutkan syarahnya dalam kitab Al-Zabaih. قال المؤلف حفظه الله تعالى والذبح جاز من الجميع سوى الذي هو مشرك أو جن مع سكران. Sembelihan itu boleh dari seluruhnya. Dari seluruhnya maksudnya dengan syarat dia sebagai seorang muslim. Siwa alladhi huwa musyrikun. Kecuali apabila dia dalam keadaan musyrik. Yang dimaksud di sini dengan musyrik adalah musyrik selain dari ahlul kitab. Adapun dari kalangan ahlul kitab, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengecualikan mereka dengan dihalalkannya sembelihan mereka bagi kaum muslimin. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan, ta'am dari ahlul kitab itu halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan penafsiran para ulama, di antaranya adalah habru hadhihi al-ummah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'am ay dhabaih, sembelihan-sembelihan mereka. Au junna ma'sukrani, ataukah gila. Demikian pula orang yang dalam keadaan mabuk, kehilangan akal. Maka tatkala mereka menyembelih tidak sah, disebabkan karena tidak ada niat. Ma'farudhi tasmiyatin bisyaruti tadhakurin. Demikian pula diwajibkannya seorang baca basmalah ketika menyembelih dengan syarat dia mengingatnya ketika dia membacanya. Wa idza nasita al'afu fin nisyani. Dan apabila kamu melupakannya, seorang muslim lupa dalam baca basmalah dan langsung melakukan penyembelihan, maka pendapat jumhur dari kalangan para ulama menunjukkan halal, ya, dan ma'dzur bagi seorang muslim tatkala dia menyembelih dan dia lupa membaca basmalah. Adapun sembelihannya insyaallah taala halal. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa yang berpendapat tidak halalnya sembelihan seorang muslim yang lupa membaca basmalah ini adalah pendapat yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita masuk ke kitab yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala Kitab As-Sayd. Kitab berburu. Antara kitab sembelihan dan buruan ini selalu bergandengan, bahkan sebagian dari kalangan para ulama menyatukan dua judul ini. Mereka memberikan judul Kitab As-Sayd wa Dzabaih, kitab berburu dan kitab menyembelih. Karena dalam sebagian hukum terdapat persamaan hukum di antara keduanya. Demikian pula as-sayd, seorang berburu merupakan salah satu bentuk sembelihan. Ya, walaupun dengan jarak jauh yang berbeda di saat seseorang melakukan sembelihan ya dengan tanpa berburu. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa ahkam dan beberapa adab berkenan tentang berburu. Asy-syarhu, penjelasan as-saidu amalun masyru'. Bahwa berburu merupakan amalan yang disyariatkan. Ahallahu Allahu fi kitabih. Yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan di dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan di dalam kitabnya. Qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara. Telah dihalalkan bagi kalian, yaitu kaum muslimin, saydul bahri wa ta'amuhu. Saydul bahri, buruan laut. Ya, yang diburu, yang dipancing dari lautan dengan berbagai macam jenis ikan. Ya, dan diambilnya dalam keadaan hidup. Wa ta'amuhu, dan ta'amnya. Yang dimaksud dengan ta'am adalah yang telah menjadi bangkai, yang dilemparkan oleh lautan. Ya. Dan ini diriwayatkan dari beberapa penafsiran dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, Zaid bin Thabit, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saydul bahri ay ma ukhidha minhu hayyan. Apa yang diambil dari lautan dalam keadaan hewan itu masih hidup. Dipancing. Ataukah dipukat dan yang semisalnya. Sedangkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amuhu ay ma lafadahu mayyitan. Apa yang dilemparkan oleh lautan itu. Ya, ketika dia melemparkan hewan lautan. Sehingga terdampar, itu pun halal bagi kalian. Ya, kalau misalnya di sana ada hewan yang mati bangkai lalu dilempar oleh lautan, dilemparkan ke pinggir, terdampar, dan dia jadi bangkai, maka halal bagi kaum muslimin untuk makannya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang hukum air lautan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Bahwa air laut tersebut tahur, suci dan mensucikan, sedangkan bangkainya hil, halal hukumnya. Nah, dengan segala macam jenisnya, dengan segala macam bentuknya. Nah, mata'an lakum walissayyarah, sebagai bekal bagi kalian. Ya, walissayyarah, dan untuk orang-orang yang musafirin. Kalau mata'an lakum, makanan untuk kalian, bekal untuk kalian. Ya, ini kalian makan dalam keadaan segar. Wali sayyara, ataukah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, para musafirin. Mereka membawa ikan tersebut dalam keadaan dikeringkan, diasinkan misalnya. Lalu kemudian mereka simpan. Itu halal pula bagi kalian. Boleh. Wa harrama alaikum saydal barri. Ya. Awa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurman. Dan diharamkan atas kalian saydul bar, buruan daratan, madumtun huruman, selama kalian dalam keadaan muhrim, melakukan ihram. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan muhrim diharamkan atas mereka untuk berburu dengan hewan buruan daratan. Adapun lautan diperbolehkan. Ya, berdasarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wa ala hadza jamaahir ulama al-Islam, dan ini merupakan pendapat mayoritas dari para ulama al-Islam. Naam. Wa amma shaydu alladhi yuqsadu fihi al-abath. Adapun buruan yang dimaksudkan dengannya al-abath. Dia berburu tapi tidak ingin memakannya. Hanya sekedar berburu. Ya. Main-main saja. Menghabiskan waktu. Nah. Atau rekreasi. Bukan untuk memakan hasil buruannya tersebut. Fa'innahu la yajuz. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena dia akan membunuh hewan dalam keadaan sia-sia. Dia tidak memanfaatkannya pula. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min insanin qatala usfuran, tidaklah seorang manusia yang membunuh usfuran, seekor burung kecil, ya, dia membunuh seekor burung kecil tersebut, fama fauqa, ataukah yang lebih besar daripada itu, dia membunuhnya. Bighairi haqqiha, dengan tanpa haknya. Yaitu dengan tanpa tujuan tertentu. Hanya sekedar bermain-main. Ya. Menguji kehebatan. Menguji kepintaran. Setelah itu, setelah mati, hewannya tidak diambil dan tidak dijadikan sebagai hewan buruan. Dibiarkan begitu saja. Ya. Dia tidak maksud bermaksud untuk menyembelih hewan tersebut dengan cara berburu. Nah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang manusia yang membunuh seekor burung kecil ataukah yang lebih besar daripada itu tanpa haknya, illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadanya tentang perbuatannya itu. Qila, lalu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma haq wa ma haqquha, wahai Rasulullah, apa haknya hewan yang diburu itu? Ketika seorang berburu dan seorang membunuhnya, qala yadhbahuha fa ya'kuluha wa la yaqta'u ra'saha yarmi biha, yaitu dengan cara dia menyembelihnya lalu kemudian dia memakannya. Janganlah dia memotong kepalanya lalu dia melemparnya. Ya, membiarkannya begitu saja. Akhrajahu An-Nasa'i an Ibni Umar wa huwa sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar. Dan ini adalah hadis yang sahih. Wa hadza qaulul imami Malik wa jamaah. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekolongan dari para ulama. Maka hadis ini ikhwan fiddin azzakumullah menunjukkan diharamkannya seorang yang hanya bermain-main dengan hewan tersebut dan bermaksud untuk membunuhnya tanpa menyembelihnya. Ya, dan tanpa ada niat untuk memakannya. Nah, lalu kata beliau hafizahullah, was-saidu yajibu an yakuna bi khaziq. Sembelihan syaratnya untuk menyatakan bahwa itu sembelihan wajib dengan cara khaziq, mesti dengan cara menusuk. Ya. Jadi hewan yang dimaksud untuk menyembeli ketika diburu, ya. Kapan dikatakan ketika seorang itu berburu dengan seekor hewan lalu kemudian ketika hewan itu mati, maka dikatakan itulah sembelihannya. Ya. Ketika terkena pada sasarannya dan dia mati, lalu dia, ya, memaksudkan sebagai sembelihan dan khaziq, menusuk, ya, dengan alat yang dia gunakan untuk berburu tersebut. Betul-betul mengenai sasaran yang menyebabkan dengan sasaran itu dia mati. Maka ini dikatakan bahwa itulah dzabhu, sembelihannya. Ya. Nah, jadi ketika dia walaupun dalam keadaan mati kita mendapatinya halal bagi seorang muslim untuk memakannya, karena itulah sembelihannya, dengan syarat khaziq, menembus, menusuk, ya, memotongnya misalnya di bagian yang mana saja dari tubuhnya. Ya, yang jelas dengan alat tersebut dia mati. Bukan dengan yang lainnya. Nah, kalau kemudian seorang berburu dengan menggunakan tombak, lalu dia menombak seekor hewan, lalu setelah itu dia mendapatinya hewan tersebut terapung-apung di atas air misalnya. Maka ini tidak bisa kita makan. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Dia mati dengan tombak kita, ada kemungkinan yang lain. Ya, yang menimbulkan syubhat bahwa dia mati disebabkan karena tenggelam dalam air. Sehingga kita tidak bisa memastikan ini syubhat. Ya. Maka kembali kepada asal hukum bahwa al-maitah hukumnya adalah haram. Bangkai asal hukumnya adalah haram. Nah, oleh karena itu wajib dengan khazik, dia menusuk. Karrumh, seperti tombak. Ya, atau kapanah. Nah. Ya, apalagi ya kawan? Dengan cara apa lagi? Hah? Sudah mati. Kelaparan. Haram hukumnya. Jadi dijerat katanya, ya, dikepung itu, enggak luka sama sekali, mati beberapa hari setelahnya karena kelaparan. Ini haram hukumnya. Bangkai menyiksa hewan. Tak boleh ya, akhi. Jangan lakukan yang seperti ini, ya. Tapi yang menusuk, ya. Senapan, ya kan? Kan menggunakan senapan. Nah. Tapi kalau seperti ketapel, hanya menabrak, mati. Ya. Maka ini tidak boleh. Karena dia tidak menusuk. Wa ma syabahahu mimma yakhzuq. Dan dari apa yang semisalnya dari yang menusuk. Wa laisa ghaira dzalik, dan tidak boleh selain daripada itu. Qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Adi ibn Hatim, dari Adi bin Hatim, hinama sa'alahu an saydil mi'rad. Ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruan dengan menggunakan al-mi'rad. Apa itu al-mi'rad? Beliau jelaskan, wa huwa 'asa, yaitu tongkat, fi tarafiha hadidun yusadu bihi, yaitu tongkat yang di ujungnya ada besi yang digunakan untuk berburu. Jadi besinya bagian ujung tajam. Tombak lah, iya kan? Nah. Ya, qala, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asatta bihadhihi faqul, apabila engkau mengenai sasarannya dengan besinya yang menusuk dia, maka makanlah. Itu berarti halal. Karena yang kamu inginkan adalah dengan cara menyembelih dengan menusuknya. Dengan tombak yang kamu lemparkan tersebut. Naam. Wa idza asatta bi ardhihi, dan apabila engkau mengenai sasarannya, ya. Tapi ardhihi, menyamping begitu. Ya. Menyamping misalnya, terus kena kepalanya, mati. Ya, tapi bukan karena kena besinya, kena sampingnya gitu loh. Paham ya? Sehingga dia terpukul. Terpukul jatuh, mati. Fala ta'kul. Jangan kamu memakannya. Fa innahu waqidun. Karena sesungguhnya ini adalah waqidh. Bentuk fa'il. Fa'il maknanya maf'ul. Ay mawkudh. Yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Termasuk di antara jenis hewan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah yang mati dalam keadaan mawkudhah. Ya. Tau mawkudhah. Yaitu hewan yang mati. Yang dipukul dengan tongkat sampai dia mati. Jadi bukan dengan benda tajam. dipukul dengan tongkat, ya, ataukah dipukul dengan batu, nah, dan yang semisalnya sampai mati, seperti perbuatan sebagian Nasara, ya, nah, kalau mereka hendak makan anjing, ya. Salah satu pernah saya sendiri menyaksikan keadaan mereka, ya. Sebelum mereka cara mereka untuk menangkapnya, mereka masukkan dulu ke dalam karung. Wallahualam cara mereka masukkan ke dalam karung. Setelah dia masuk ke dalam karung baru dipukul sampai mati. Setelah itu baru mereka olah gitu. Nah, imam mereka bakar, ya, atau mereka potong-potong. Nah, ini yang tidak boleh, itu mauquth. Apabila kambing, demikian pula cara penyembelihannya haram hukumnya. Ya. Kita berburu dengan menggunakan batu misalnya. Lalu kemudian kita melempar, ya, buruan kita, kijang dan yang semisalnya, kena, mati, haram. Ya, tidak diperbolehkan karena tidak la yakhzuq, tidak menusuknya. Wa hunaka riwayatun ukhra bil ma'na, dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain secara makna. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-'ilm min al-a'immatil arba'ati wa ghairihim, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari imam yang empat dan selain mereka. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah, dan telah berlalu pembicaraan kita tentang basmalah. Walaha nafsul hukum alladhi taqaddama fi dhabh, dan pembicaraan kita tentang basmalah sama seperti pembicaraan kita, ya, yang lalu yang telah kita jelaskan dalam pembahasan tentang cara penyembelihan. Sama dalam artian tatkala kita berburu, status kita hendak melakukan sembelihan, maka tatkala kita hendak melepaskan, ya, alat kita, apakah dengan menggunakan hewan buruan ataukah dengan menggunakan tombak dan semisalnya, maka hendaklah kita membaca basmalah. Ya, tatkala kita hendak melemparnya. Nah. Wasaidu minal bahri minas samaki wa asnafi. Dan sembelihan buruan dari lautan, dari ikan dan berbagai jenisnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah dia bertaring atau tidak, menyeramkan atau tidak, ya. Nah, sebab hewan di lautan bermacam-macam, ya kan? Ya, ada yang keras kulitnya, ya. Ada yang hidup di bawah, ada yang berenang, macam-macam. Ini semua halal, ya, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan bangkai. Wa kadzalika al-barriyul mustawhish ghairul alif mimma huwa halalun. Demikian pula hewan daratan al-mustawhish, yang liar, ya, ghairul alif dan tidak jinak, mimma huwa halal, dari apa-apa yang itu adalah halal. Fa hadza mujma'un alaih, maka ini disepakati, ya, oleh para ulama bahwa demikian ini halal. Perkataan beliau mimma huwa halal, dari apa-apa yang itu halal, menunjukkan bahwa di antara hewan-hewan daratan ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan, ya ikhwan, di pertemuan yang berikutnya. Nah, ila huna tafaddalu hafizakumullah.